Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, allamal quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini macet ya di jalannya. Banjir enggak? Gerimis saja. Pada hari ini kita akan lanjutkan bahasan kita. Ayat berapa malam hari ini? 65 ya. Nomor 4, 64 sudah kita bahas minggu lalu. Tentang komitmen dan sungguh-sungguh pada janji. Sekarang kita akan membahas ayat ke-65. Ini soal pengingkaran Bani Israel pada hari Sabtu. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua, agar kita tidak menjadi orang yang mengingkari Allah seperti Bani Israel yang mengingkari Allah pada hari Sabat atau hari Sabtu. Kita baca dulu ayatnya, ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad 'alimtum alladziina 'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Dihafal ya. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Sudah hafal semua? Coba. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Walaqad 'alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti faqulna lahum. Bagus. Sebagian sudah ada yang hafal, sebagian mengingkari janjinya. Ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad 'alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Jadi yang enggak hafal berarti mengingkari janjinya minggu lalu. Kecuali dia tidak masuk. Padahal materi minggu lalu materi jangan ingkar janji kan. Summa tawallaitum min ba'di dzalik. Kemudian kalian mengingkari setelah perjanjian itu disepakati. Kita lihat terjemahannya. Walaqad, dan sesungguhnya. Alimtum, telah kamu ketahui. Alladzina tadaw. Orang-orang yang melanggar. Minkum. Di antaramu. Fis sabat. Pada hari Sabtu. Fakulna. Lalu kami berfirman. Lahum kepada mereka. Kunu. Jadilah kamu semua. Kiradatan. Kera. Bukan cuma kiradah. Kera. Tapi. Khasi'in. Yang hina. Sudah kera. Khasi'in. Hina pula. Ini akibat mengingkari janji. Disuruh menghafal, tidak menghafal. Walaqad 'alimtumul ladzina tad'u minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Kira-kira ada berapa poin penting di sini? Yang pertama, informasi dari Allah tentang umat masa lalu ya. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui. Sebetulnya, Bani Israel yang diingatkan di ayat ini, kan orang yang hidup pada zaman Muhammad SAW kan? Ya, yang diingatkan oleh Allah SWT di sini. Dan mereka tidak hidup sezaman dengan nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka yang mana yang dikutuk menjadi kera yang hina di sini? Pada zaman Nabi siapa? Nuh. Zaman Nabi Dawud alaihissalam. Pada masanya Nabi Dawud, Bani Israelnya. Terus yang diingatkan katakanlah umat Nabi Musa dan umat Yahudi pada zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui, lewat mana mereka mengetahuinya? Taurat. Dan Injil dan Quran ini dan ya bukti-bukti ilmiah yang terjadi di lokasi. Jadi kisah ini turun-temurun dikisahkan. Selain tercatat di dalam kitab suci. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui. Ini ada informasi. Di sini salah satu kelebihan Al-Quran dalam menyimpan sebuah informasi. Jadi kalau kamu mau belajar tentang ilmu sejarah yang paling valid, coba kumpulkan data-data kisah umat masa lalu di dalam Al-Quran. Dan nenek moyang manusia di dalam Al-Quran kan dibagi tiga. Satu, Adam. Dua, Nuh. Tiga, Ibrahim alaihissalam. Dari situ kemudian cerita kenabian dirunut oleh Al-Quran. Dan insya Allah, angle-angle sejarah itu semuanya sudah gak akan pernah bisa bergerak. Semua akan runut. Informasi yang disusun oleh Al-Quran adalah informasi yang secara ilmiah, secara historikal tidak akan pernah bisa diingkari oleh siapapun. Nah, diantaranya adalah diantara momentum penting dalam perjalanan masa adalah pengingkaran Bani Israel pada hari Sabtu yang mestinya mereka beribadah. Yang kedua di sini tekanannya apa? Pengingkaran di hari Sabtu, Sabat. Yang ketiga, kutukan Allah ya kepada mereka. Sehingga mereka berubah menjadi kera yang hina. Ini poin-poinnya. Hari Sabtu ialah hari yang khusus untuk beribadat bagi orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Nasrani ini pindah ke Minggu juga enggak tahu, enggak jelas dari mana ceritanya. Sebetulnya hari gereja mereka itu awalnya hari ibadahnya bukan Minggu. Nah, yang lebih sesat lagi orang Islam liburannya hari Minggu. Padahal dia mayoritas di sini. Sepanjang hidup saya dalam dunia pendidikan, setelah tamat SMP dari pesantren sampai kuliah, alhamdulillah liburannya Kamis Jumat terus. Setelah keluar dari situ sesat lagi saya masuk ke Jakarta, liburannya Sabtu dan Minggu. Sebetulnya ini bukan hari libur kita. Lebih sesat lagi orang Islam takut kalau malam Jumat seperti ini. Padahal ini lebih istimewa dari malam Minggu. Makanya orang-orang yang komit pada janjinya sudah hafal itu surat Al-Kahfi 10 ayat itu. Kecuali yang mengingkari janjinya. Dan semoga tidak dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya cuma mengingatkan saja. Rugi sekali kalau tidak menghafal ayat 10 ayat di surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ترس صالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إنا لَهَالِنَا بَلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى Jadwal menghafalnya hari apa sih? Kalau orang Nasrani kan hari Sabtu. Orang Yahudi kalau Anda hari apa? Tiap hari lah mestinya. Mana bisa ngafal mingguan. Menghafal itu harian sekaligus mengulangi. Jadi harus komit pada waktu. Kalau tidak lewat hidup ini. Tadarus tidak, tahfidz juga tidak, apa coba yang diikuti dalam kehidupan seharinya ini. Kamu tahu gak pada ngikutin apa? Ikut hypnotize dunia. Kalian ini sudah terhipnotis yang gak mau menghafal Quran. Ikuti pikirannya, kerja apa hari ini, apalagi. Tetapi apa yang menjadi tujuan utamanya ditinggalkan. Makanya tadi itu saya ingatkan lagi. Ini ada yang salah sih cari rezekinya nih. Rezeki kerja. Gak harus dari situ mulainya. Ini gara-gara gak baca Quran. Gara-gara gak baca Quran tidak tahu bahwa pintu-pintu rezeki itu, waduh, di Quran itu banyak sekali. Mulainya bukan dari karajo. Makanya harus sempatkan waktu untuk menghafal Al-Quran. Alhamdulillah pada malam hari ini Anda sudah mencukupkan waktu setiap Kamis malam untuk tadabur Quran. Dan gak boleh on off. Semacet apapun. Jadi jangan libur kecuali saya yang liburkan. Supaya kelihatan kesungguhannya. Jadi sekalipun macet datang, Ustaz setengah jam lagi habis, tidak apa-apa datang aja. Semacet apapun. Jadi apa yang sudah kita sepakati misalnya setiap Sabtu malam. Kamis malam kita harus tadabur sebagaimana saya juga gak kemana-mana gitu. Jadi kita sudah komit. Setiap Kamis malam adalah jadwal tadabur. Barang siapa yang tidak tadabur akan di ya Anda curang, bisa berhenti kapan aja, gue enggak boleh kan. Jadi kalau sebelah ngaji, udah, pokoknya satu tahun ngaji, ya Kamis gue enggak bisa kemana-mana dah tuh. Giliran lu, datang oke, enggak datang, itu enggak komit namanya. Enggak ada urusannya sama soal itu, tetapi kalau sudah berjanji kepada Allah, pokoknya apapun yang terjadi, pada Kamis malam saya harus tadabur Quran. Maka jalannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kurang teguh imannya, ada aja tuh nanti penyimpangan-penyimpangannya. Hari Sabtu ialah hari khusus untuk beribadat bagi orang-orang Yahudi. Sebagian ahli tafsir memandang bahwa ini sebagai suatu perumpamaan. Ini tentang kera ini. Mereka dikutuk menjadi kera. Sebetulnya mereka itu sungguh-sungguh dirubah jadi kera atau hanya sekedar kiasan sih? Nah, sebagian saja ahli tafsir memandang bahwa ini sebagai suatu perumpamaan. Artinya, hati mereka menyupai hati kera. Kenapa? Karena sama-sama tidak menerima nasihat dan peringatan. Kera itu, ya kera. Sama-sama tidak menerima nasihat dan peringatan. Hatinya manusia dengan hati kera disamakan di sini. Sementara menurut jumhur, apa artinya jumhur? Mayoritas ulama, mayoritas mufassir mengatakan mereka betul-betul berubah menjadi kera. Hanya saja mereka tidak beranak, tidak makan dan tidak minum. Dan hidup mereka tidak lebih dari 3 hari. Kalau Anda milih pendapat yang mana? Yang bagus adalah terima dulu apa kata Quran. Jangan langsung ditakwil. Misalnya Dajjal bermata satu. Iya, nanti Dajjal sungguhan yang bermata satu itu betul-betul akan muncul. Sekarang mungkin akal kita belum nyampe, informasinya belum sampai. Tapi nanti akan meyakini itu. Kalau sekarang kan informasinya bahwa nanti akan datang di akhir zaman apa? Dajjal bermata satu, di keningnya ada tulisan kaf, fa dan ra. Wah, sekarang sudah ada tuh pesawat tempur Israel yang tulisannya kifer, kaf, fa dan ra. Itu di depan itu logonya. Dan pasukan khusus Israel itu ternyata logonya juga begitu di pesawat tempur yang khususnya ini. Di logo mereka itu, di pasukan khususnya kalau di kita, itu tulisannya juga kafaro itu. Kifir mereka bacanya. Ya, secara tidak langsung tergiring. Seperti Abu Lahab, bernama Abu Lahab. Itu kan emaknya yang kasih nama. Atau gelar masyarakatnya. Tapi situasi ini sebetulnya Allah yang menggiring bahwa Abu Lahab sesuai dengan namanya di dalam surah Al-Lahab. Bahwa nanti ada seseorang bernama Muhammad lahir, tetapi sudah dikabarkan di kitab Taurat tentang Ahmad. Makanya kalau kita membaca Quran dan hadis, itu terima dulu. Ilmu kita belum sampai. Makanya tidak langsung ditakwil secara falsafah hanya gara-gara otak kita belum nyampe. Misalnya, apa iya manusia bisa dirubah jadi kera? Ya, terlalu gampang lah bagi Allah. Sama ketika Anda ragu tentang hari kiamat. Bahwa katanya mati syahid itu seperti digigit semut. Rasionalisasi kita memang kadang-kadang lemah. Tetapi buat saya, kadang gampang. Gampang membayangkannya. Mungkin gak sih orang mati syahid itu seperti digigit semut? Mungkin banget. Sekarang dengan teori anestesi, sakit gak dioperasi? Diuyek-uyek itu perut. Hah? Ya. Tapi pada saat dioperasinya sakit gak? Gak terasa. Kalau manusia bisa lakukan itu, Allah bisa gak? Ya iyalah. Bisa sekali. Sebab soal mati, soal daya rasa sakit, itu soal syaraf. Dan kalau manusia bisa suntik anestesi sehingga kemudian dia tidak merasakan sakit, Anda mau mati cara enak? Mau? Saya suntik anestesi, kemudian saya sembelih lehernya. Secara fisik, tidak sakit. Bisa gak itu terjadi? Bisa. Logika sebetulnya dengan perkembangan ilmu pengetahuan, lambat laun akan bisa menerima hal-hal yang bersifat gaib. Tetapi kalau kita bicara di sini yang sudah lampau terjadi, ternyata hadis Nabi mengisyaratkan itu. Bahwa mereka memang pernah hidup, betul-betul dirubah menjadi kera fisiknya. Dan mereka tidak makan 3 hari 3 malam dan tidak berkerunan, tidak berketurunan sehingga spesies mereka tidak berkembang biak. Nah, di sini sebetulnya Anda bisa mengerti kenapa Darwin punya teori evolusi. Apa maksudnya kira-kira? Bahwa manusia keturunan kera, apa maksudnya? Udah ketemu benang merahnya nih. Apa maksud teori evolusi Darwin? Mengkerakan manusia. Kalau berkaitan dengan ayat ini. Pertama, secara spesies, teori Darwin ingin membenarkan bahwa pernah ada manusia berevolusi menjadi kera. Yang kedua, dia ingin menggiring agar manusia seperti keturunan kera. Gue gak mau. Walaupun diilmiah-ilmiahkan. Yang kebetulan temuan fosil-fosilnya itu fosil-fosil kera yang disambung-sambung itu yang kemudian diekspos. Alhamdulillah ada ilmuwan muslim yang berpegang pada Quran. Harun Yahya bilang, wah itu sih suka-sukanya keturunan monyet aja. Ya mungkin aja fosil yang ditemukan oleh Darwin itu fosilnya si kera yang musabat. Mungkin gak? Mungkin saja itu yang dia kumpulkan. Sama halnya teori Sigmund Freud misalnya. Seorang psikolog, nabinya para psikolog. Teori-teorinya si Freud ini kan dijadikan sebagai pegangan, padahal Freud itu menggeneralisir teori psikologinya berdasarkan sampel-sampel orang yang tidak beriman. Itu yang digeneralisir dan dijadikan sebagai sandaran ilmu. Nah, sama kayak Anda juga. Anda pikir kalau yang namanya cari rezeki itu harus pakai kerja. Sebetulnya ada cara-cara Al-Quran. Cari rezeki itu perkuat dulu tauhidnya, banyak istighfar dan seterusnya. Baru nanti terbentang rezeki itu jadi panjang. Tapi karena dari kecil diajarin bahwa cari rezeki itu harus kerja dulu, lupalah tauhidnya. Halal haram gak tahu. Ya kerja di perusahaan haram, mati-matian. Padahal produk yang dijualnya produk haram misalnya. Karena tidak tahu ilmunya bahwa mencari rezeki itu mulainya dari tauhid, dari beristighfar. Nanti insya Allah video sekian menitannya sudah saya buatkan untuk pencerahan bagi semuanya. Supaya gampang di loading di handphone. Udah kita produksi sendiri, kerjain sendiri, bagian gratis lah gitu. Saya ingin mencerahkan pintu-pintu rezeki itu, saya ingin bahas ayat per ayat, hadis per hadis, supaya kita ini mengerti menjalani hidup seperti apa. Lanjut. Ini Darwin dengan temannya, dengan saudara kandungnya. Tafsir jalan lainnya. Walaqad, dan sesungguhnya. Huruf lam merupakan partikel sumpah yang artinya demi. Lam di sini. La. Qad ini penegasan sesungguhnya. Ini lam ini artinya qasam, ini sumpah ini. Demi. Laqad. Jadi, tetapi diterjemahkan di sini dan, padahal di sini maksudnya demi, sesungguhnya. Ini dalam tafsir. Jadi mestinya bukan dan di sini, bukan wawul atof. Maaf, benar-benar lamnya ini al-qasam maksud saya. Lamnya yang sumpah. Dan sesungguhnya di sini demi maknanya. Dan aku bersumpah. Alimtum, kamu telah mengetahui. Jadi kamu sudah tahu sebetulnya. Dari kitab sucimu yang kuwahyukan kepada nabimu. Tua mana? Dulu mana? Nabi Musa dulu atau Nabi Daud dulu? Hah? Musa atau Daud? Daud atau Musa? Daud dapat kitab apa? Musa dapat apa? Dulu Taurat atau Zabur? Kan? Error kan? Nah, udah capek ya ngulang-ulang mulu. Begini rumusannya. Daud, di zaman Nabi Daud itu, rajanya siapa namanya? Talut. Ya, Talut itu jadi hebat karena dapat tabut. Tabut itu isinya tongkat Musa, mantel Musa, dan sebagainya dari mana wasalwa. Ini tuan mana? Udah itu angle-nya ya dari sejarah supaya ingat nanti. Jadi duluan mana, Zabur atau Taurat? Nah, saya dapat ulangan anak saya pun salah gurunya itu. Karena gurunya bingung enggak dapat angle di situ. Udah jelas? Hah? Yang salah Superman. Kamu telah mengetahui alladzina tadau minkum, orang-orang yang melanggar peraturan di antaramu fis sabti, pada hari Sabtu. Apa yang mereka lakukan pada hari Sabtu? Dengan menangkap ikan. Padahal kami telah melarangnya. Dan mereka adalah penduduk Eliat atau Ayilah. Ini detailnya. Pernah ke Eliat? Itu di pinggir laut. Itu perbatasan dari ke Palestina itu menuju Mesir, kita lewat Eliat. Tapi karena Israel yang menguasai, jadi kawasan pantai itu ya biasalah jadi kawasan-kawasan jorok. Ada sih gambarnya, tapi gak tega mengasih lihat. Eliat. Nanti kalau kita lihat di peta, itu peta Eliat itu di pinggir laut arah Mesir. Nanti kita mancing ke sana insya Allah. Dan mereka adalah penduduk Eliat atau Ayilah. Fakulna lahum. Lalu kami titahkan kepada mereka. Kulna di sini kami berfirman, maksudnya perintah. Kunu. Jadilah kalian qirada, kera, khasiin, udah kera, hina pula. Jadi apa namanya ini? Hina-hina. Hina kuadrat. Maksudnya yang terkucil dan terusir. Qirada, terkucil, khasiin, terusir. Ini tafsirnya. Apa yang dikehendaki Allah itu terjadi. Dan tiga hari mereka kemudian mereka mati. Ini tafsir Jalalain. Kita lihat tafsir Ibnu Katsir. Jadi ini metodologinya. Untuk Anda para pemula ini. Memang sebaiknya belajar dulu tafsir ringkas. Tafsir ringkas itu untuk sementara pegangannya adalah tafsir Jalalain. Ini sudah standar dunia Islam. Nah, setelah membaca selesai tafsir Jalalain, baru melangkah ke tafsir Ibnu Katsir. Nah, tetapi dalam kelas tadabur kita langsung saja dua-duanya kita angkat supaya langsung pinter. Kalau rajin masuk dan menghafal. Allah berfirman, sesungguhnya kamu sudah mengetahui, hai orang-orang Yahudi, azab yang telah ditimpakan kepada penduduk negeri yang mendurhakai perintah Allah dan melanggar perjanjian yang telah diambilnya atas mereka agar menghormati hari Sabtu. Kalau kita hari apa? Harusnya hari Jumatnya menghafal, enggak kerja. Kecuali sudah hafal baru boleh kerja. Jadi jangan berangkat kerja besok kalau belum hafal 10 ayat surah Al-Kahfi. Yang tidak hafal berarti melanggar perjanjian. Takutnya keluar rumah dikutuk. Keluar kutuknya. Itu kutu ya. Baik. Bikin janji. Pokoknya gue gak tidur sebelum hafal 10 ayat surah Al-Kahfi. Dan gak berangkat kerja kalau perlu libur sebelum hafal surah. Insya Allah berkah hidupnya setelah itu. Itu dunia. Kamu cari uang. Itu duit itu. Kalau sedikit kurang, kalau banyak gak cukup. Coba deh cari terus dunia itu. Sedikit kurang banyak. Tidak cukup kayak Bani Israil begini. Hidupnya itu. Tidak menghususkan waktu untuk ibadah. Kenapa? Karena mereka tidak punya waktu khusus nih menghafal ayat-ayat Taurat barangkali dulu. Serta mengerjakan perintahnya yang telah diasyaratkan bagi mereka pada hari Sabtu, harusnya mereka beribadah. Lalu mereka mencari-cari alasan supaya dapat menangkap ikan pada hari Sabtu. Ikan-ikan besar. Maka ketika ikan-ikan itu datang pada hari Sabtu dengan jumlah besar seperti biasanya, tertangkaplah dan tidak bisa lolos dari perangkapnya. Ketika malam hari tiba, setelah hari Sabtu berlalu, mereka segera mengambil ikan-ikan tersebut. Jadi bohongin Tuhan dia di sini. Enggak kok, aku enggak cari ikan. Jadi ikan ini yang munculnya kebetulan hari Sabtu. Sementara hari Sabtu hari dilarang beribadah. Pasang jaring doang. Ambilnya hari Minggu. Dia ngerjain Tuhan di sini. Ini Yahudi licik itu bukan cuma sama manusia. Sama Allah pun dia licik. Ketika malam hari tiba, setelah hari Sabtu berlalu, mereka segera mengambil ikan-ikan tersebut. Di sinilah puncaknya. Tatkala mereka melakukan hal itu, dia pikir Tuhan tidak tahu, Tuhan tidak lihat. Dia pikir Tuhan bisa dibohongin. Allah mengubah rupa mereka seperti kera, yaitu hewan yang lebih menyerupai manusia, namun bukan seperti manusia sesungguhnya. Ya, inilah kayak Bang Ade, inilah kira-kira nih. Baik, itu tafsir Ibnu Katsir. Sedikit keterangan atau tafsir kosakata. As-sabtu, sabat. Sekarang ini Kristen Advent saja yang berpegang pada hari Sabat. Yang ibadah pada hari Sabtu. Yang lainnya tidak. Adalah hari besar umat Yahudi. Terambil dari kata Sabata yang berarti berhenti. Hari Sabat disebut demikian karena Bani Israel diwajibkan menghentikan aktivitas lain ibadah pada hari tersebut. Jadi hari Sabtu adalah hari ibadah, berhenti kerja. Jadi enggak boleh ada lembur pada hari Kamis malam. Karena itu harinya tadabur. Khasiin, hina. Kata khasiin terbentuk dari kata khasa'a yakhsa'u yang berarti mengusir. Khasa'a yakhsa'u berarti apa? Mengusir. Kata khasi adalah isim fa'il. Tetapi dimaknai sebagai isim maf'ul. Sehingga maknanya adalah terusir sebagai objek. Khasi'in artinya yang terusir. Kata al-kalbul khasi berarti anjing yang tidak dibiarkan mendekati manusia. Itu anjing hina. Kalau bahasa kita anjing kurap barangkali begitu. Udah anjing kurap. Al-kalbul khasi. Terjemahan bebas Indonesianya. Jadi bahasa kita tuh kalau kita ada istilah kera yang hina di situ. Kiradatan khasin barangkali ya kesan hinanya tuh kayak anjing kurap gitu. itu udah anjing enggak boleh dekat pula karena ya, terusir dengan semua keburukannya. Jadi gambaran kiradatan khasiin, feeling bahasanya adalah ya, kayak anjing kurap begitu. Al-kalbu khasi. Kalimat khasa'a al-basaru berarti pandangan lemah. Sebagaimana dalam firman Allah, dan penglihatanmu itu pun kembali dalam keadaan payah. Di dalam surat Al-Mulk ayat 67. Kita lihat Al-Mulk 67. Surat berapa Al-Mulk? 67 ya. Ayat berapa? Tadi? Ayat 4. Thumma rji'il basara karratayn yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir. Sama-sama. Thumma rji'il basara karratayn yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir. Kemudian pandanglah sekali lagi. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan satu cacat. Ini tentang bagaimana Allah menciptakan langit yang berlapis-lapis itu dengan sempurna. Kalau kamu perhatikan, perhatikan, berulang-ulang, maka kamu tidak dapati ada cacat di langit itu. Dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Jadi kita perlu konsentrasi karena mata kita memang lemah. Lemah untuk mengamati itu. Nah, di dalam ayat yang sedang kita pelajari ini digambarkan, sebagaimana dalam firman Allah, dan penglihatanmu itu pun kembali dalam keadaan payah. Jadi di sini kalimat khasa'a al-basaru berarti pandangan lemah. Jadi al-basarul khasi. Mata kita ini lemah. Bentuk kata perintah daripada khasa'a disebut dalam ayat, tinggallah dengan hina di dalamnya. Dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Ini kita lihat surat 23:108. Al-Mu'minun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. Ini siksa di neraka orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat kesyirikan. Allah berfirman, اخسأوا فيها, tinggallah dengan hina di dalamnya. ولا تكلمون, dan janganlah kamu berbicara dengan orang hina sepertimu, wahai penghuni neraka jahanam, tidak pantas berbicara denganku, kata Allah. Bayangkan berbicara saja sudah tidak pantas, apalagi mendekat kepadanya, apalagi mengharapkan balasan amalnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi di sini gambaran kehinaan itu ketika tidak dianggap pantas untuk berbicara. Alhasil, kiradatan khasiin di sini menggambarkan betapa terusirnya kera itu. Inilah perilaku Bani Israel yang mengingkari hari ibadah pada hari Sabtu, separah itu perintahnya. Maksud saya hinaannya dari kata khasiin. Kita lihat ayat yang bersesuaian dengan ini. Tafsir Quran dengan Qurannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di dalam surah Al-A'raf 163. was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr idh ya'duna fis sabt idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la yasbitun la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Ini detail peristiwanya ditafsirkan di ayat lain. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut. Tadi saya menggambarkan Eliat itu di tepi laut. Penasaran kali ya? Mulai petanya. Coba kita lihat peta Eliat. Oke, lanjut dulu. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air dan di hari-hari yang bukan Sabtu. Ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka di hari-hari yang bukan Sabtu. Ini godaannya juga memang biasanya Kamis malam itu kencang. Ada aja. Makanya saya juga agak-agak hafal wajah yang on off di sini. Dengan wajah-wajah yang konsisten gitu, kelihatan bedanya memang. Karena ada aja godaan Kamis malam. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimananmu. Ya juga sih, kenapa sih pas sibuknya tuh hari Kamis malam seperti ini? Allah yang mengujimu. Ikan-ikan itu tidak datang di luar hari Sabtu. Demikianlah kami mencoba menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Ini beratnya memang. Sebetulnya yang diuji seperti itu bukan Anda, saya pun demikian. Tapi karena saya udahlah bodo amat, pokoknya Kamis malam datang ngajar gitu. Udah apapun godaan-godaannya kecuali misalnya efek dakwahnya lebih besar. Nah, saya punya cara berpikir itu. Gimana cara saya menghadapi godaan? Yang saya tempatkan itu nomor satu adalah ini boleh digantikan kalau efek dakwahnya lebih besar. Karena Allah lakukan itu. Kalau ternyata pengganti Kamis malam itu secara dakwah tidak signifikan, enggak lah. Saya lebih pilih duduk di sini. Jadi ukuran pertamanya itu, kalau saya pribadi, saya tidak tahu Anda apa ukurannya. Kenapa saya bisa konsisten Kamis malam di sini? Walau kadang dikacangin, kadang enggak gitu. Karena prinsip saya adalah, ada yang boleh menggantikan kalau dakwahnya lebih besar. Kalau Anda apa kira-kira? Apa yang boleh menggantikan Kamis malam? Kalau ayatnya di sana lebih banyak dan lebih dalam, baru boleh gantikan malam tadabbur. Sebab tidak ada lagi yang lebih tinggi dari Quran, kan? Apa yang lebih tinggi dari Quran? Jadi Anda boleh tidak hadir Kamis malam kalau di tempat lain tadaburnya lebih banyak ayatnya dan lebih dalam. Itu perbandingannya mestinya. Tapi kalau ditakar pakai dunia, berarti salah itu cara berpikirnya. Nah, ini sedikit tips dari saya. Sebagaimana nanti Anda diuji, seperti Bani Israel diuji. Kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada informasi juga. Wa qala Dhahhak wa Ibnu Abbas famasakhahumullahu kiradatan bima'siyatihim. Yaqulu idza yahyauna fil ardi illa thalathata ayamin qala wa lam ya'ish maskhun qattu fawqa thalathati ayamin wa lam ya'kul wa lam yashrab wa lam yansal wa qad khalaqallahu al qiradata wal khanazira wa sa'ira al khalqi fi sittah al ayyam allati dzakaraha Allah fi kitabih famasakha ulail qaum fi suwaril qiradah wa kadzalika yaf'alu bimay yasha'u kama yasha' wa yuhawwiluhu kama yasha'. Ad-Dhahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, maka Allah mengubah bentuk mereka menjadi kera lantaran apa? Maksiat mereka. Ibnu Abbas menambahkan, mereka tidak hidup di muka bumi kecuali selama 3 hari saja. Ibnu Abbas juga menambahkan, tidak ada satupun manusia yang diubah bentuk rupanya melebihi 3 hari. Ia tidak makan, tidak minum, dan tidak menghasilkan keturunan. Allah mengubah bentuk kaum itu menjadi bentuk kera. Demikianlah Allah berbuat terhadap siapa yang Dia kehendaki sesuai dengan kehendaknya. Dan mengubahnya sesuai dengan kehendaknya pula. Jadi pertanyaannya adalah, kenapa rupa mereka dirubah? Ya. Makanya kalau malam-malam ngaji, jangan dirubah. Kecuali yang lebih tinggi. Seperti saya juga demikian. Kalau ada undangan duniawi sekeren apapun, tapi efek dakwanya tidak lebih besar dari ini, saya tidak akan lakukan. Kalau tidak, saya sudah sering kasih asisten di sini gantikan. Wallahu alam. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih menjadikan itu sebagai standar. Lanjut. Renungan akhirnya. Setelah itu nanti saya minta Anda yang merenung dan apa hikmah yang Anda peroleh dari ayat ini. Sekali lagi Allah menghadapkan mereka atau orang-orang Yahudi Madinah dengan salah satu bentuk pelanggaran. Kebejatan moral, pengingkaran janji, ketidakmampuan untuk berpegang teguh kepada janji. Ketidaksiapan untuk mengemban tuntutan janji. Dan kelemahan mereka terhadap hawa nafsu dan kepentingan maksiat. Mereka berhak mendapatkan balasan atas pelanggaran tersebut. Martabat mereka jatuh hanya karena mereka melepaskan diri dari ciri khas utama yang menjadikan manusia sebagai manusia. Yaitu ciri khas berkehendak yang kuat dalam memegang janji Allah. Begini, saya mungkin ingin berbagi. Kenapa saya bisa konsisten? Setelah saya mencoba berpegang teguh kepada prinsip, saya tidak akan tinggalkan kelas ini atau dakwah ini kecuali ada dakwah yang lebih signifikan. Kalau satu hari saya kemudian mengingkari apa yang saya janji, saya sering mendapati di depan, saya mendapatkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya nih, ada kepentingan dunia yang saya menangkan, lalu kelas ini saya korbankan, yang udah-udah, yang sering saya rasakan. Kalau itu dunia, biasanya saya nyesel, saya kecewa, dan biasanya saya mendapatkan kehinaan. Itu saya rasakan. Dan sesungguhnya itu juga terjadi pada Anda. Orang-orang yang mengganti waktu-waktu yang sudah ditetapkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, lalu diganti dengan kepentingan maksiat keduniaan, awalnya sebetulnya Allah perlihatkan kehinaan itu pada awalnya. Tapi karena lama-kelamaan dia ikutin terus, akhirnya dia bebal, ya dia tidak merasa kalau itu sesungguhnya sudah siksaan. Jadi ya, sudahlah. Kamis malam yang tadinya anak pengajian tadabur, ganti jadi anak dugem. Jadwalnya. Hanya gara-gara kekasihnya. Na'udzubillah min dzalik. Artinya saya pribadi merasakan itu. Saya tidak ingin detail, tapi misalnya saya sudah punya majelis ini. Di situ saya sudah mendedikasikan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Asmaul Husna misalnya. Satu waktu saya gantikan tetapi dengan nilai yang tidak berbobot. Biasanya hina. Hina saya. Dan merasakan kehinaan itu. Nah, Anda juga seharusnya punya perasaan itu. Coba deh. Ingat-ingat misalnya kita sudah komit untuk tadabur hari Kamis. Tiba-tiba kita ganti dengan maksiat. Anda akan rasakan itu nanti. Dalam kelamaan, Anda menjadi orang yang komit. Lalu kemudian Anda dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk istiqomah, untuk konsisten. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya bertanya, silakan Anda yang bertanya. berkaitan dengan materi ini. Kita sudah selesai membahas ayat 65. Ada pertanyaan? Ya. Orang yang belajar di psikologi bagus-bagus saja, tapi dia harus komplitkan ilmunya dengan Al-Qur'anul Karim. Sebab termasuk juga dunia medik, dokter-dokter itu sama kayak psikolog. Melihat manusia itu kadang-kadang terpisah dari ruhnya. Jadi melihat manusia itu kayak mesin bener. Jadi banyak dokter, banyak psikolog memandang manusia itu seperti ahli mekanik melihat mesin rusak. Jadi dia kadang tidak tahu sebetulnya ada faktor-faktor ruhiyah. Mungkin kalaupun ada faktor psikis, tapi psikis pun tidak cukup untuk menjadi solusi. Kecuali ketika kita kembali kepada Al-Quran, tapi buktinya sembuh-sembuh aja sih Ustaz. Iya, tapi kesembuhan itu bukan dari dia, tapi dari cuma kesembuhan kalau kita kembalikan kepada teori Al-Quran dan As-Sunnah, sembuh itu semakin membuat dia tambah taat kepada Allah. Orang minum, banyak kan yang berobat pakai arak? Banyak kan? Dukun-dukun ada juga solusinya obatnya pakai arak. Ya, jangan gak usah terlalu tinggi deh. Kalau dukun itu di pesawat, ya pilot, ya pramugari, semua sepakat kok. Yang paling bagus di pesawat, di ketinggian minum apa? Champagne. Why? Untuk mengatasi tekanan udara. Secara fisik, materi, iya ada benarnya. Dan memang berpengaruh. Dulu waktu di jahiliyah, saya punya teman kayak gitu. Memang tiang minum, enggak haram. Ini darurat. Ini disiakan berdasarkan temuan-temuan ilmiah. Kita minum champagne di pesawat, dia minum betul. Dia minum betul. Saya juga pernah terjebak karena dalam perjalanan ini di first class. Duduk di first class perjalanan internasional. Kan biasanya ada ini kursi kita di depan di kepala, ini kan ada meja macam-macam minuman. Jadi saya berdiri, pilih minuman. Saya kira itu apa? Terus saya minum, umpah. Ini apa rasanya? Teman saya yang bandel itu kemudian ngambil. Wah, lu salah ngambil, ini sempin. Wah, mutu-mutu bajir dihabisin bener sama dia. Ilmu apa yang dia pakai? Ilmu menekan tekanan udara itu. Sesat. Jadi kalau hanya sebatas kembali kepada dunia psikologi dan medis murni tanpa kembali kepada Al-Quranul Karim. Padahal kita maksudnya mengendalikan ini semua untuk mudah berbuat kebajikan, gampang berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu inti daripada kesembuhan yang diinginkan. Oke. Okay? Kalau gitu, sekarang saya balik bertanya, dari ayat ini kira-kira pencerahan apa yang Anda dapatkan yang saya belum sempat menulisnya? Silakan. Ada komentar. Anda merasa mendapatkan insight pencerahan baru dari ayat ini? Boleh. Kenapa enggak babi? Kenapa monyet? Korelasinya soal ketamakan. Babi itu nanti ada juga, mereka ada yang dikutuk jadi babi juga. Babi itu kesan menjijikkan. Jorok itu babi. Memakan kotorannya sendiri, itu babi. Jadi babi itu kesan jorok, kesan menjijikkan. Kalau kera itu kesan buruk rupa. Serakah, rakus. Udah buruk rupa, rakus. Sehingga konotasi di kutuknya menjadi kera. Nah, kerakusan mereka itu tampak hari ibadah. Hey, kalau kamu punya otak, mestinya ikan ini datang hari Sabtu, siapa yang datangkan ke sini? Allah kan? Kalau Allah perintahkan kamu beribadah kepadanya, otomatis kamu akan diberikan lebih dari ikan itu. Karena ikan itu dikendalikan oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mau berpikir, saya sering bertanya begini analoginya. Kalau Anda jadi Nabi Muhammad SAW, ingin bantuan militer ke Taif, tiba-tiba dilemparin batu sama penduduk Taif. Tiba-tiba malaikat gunung menawarkan diri. Apa Muhammad, apa perlu saya angkat malaikat gunung ini dan saya hancurkan mereka? Kalau Anda jadi Nabi Muhammad akan bilang apa? Kenapa enggak dari tadi gitu kan? Bagi Anda, bagi kita itu adalah sesuatu yang hebat kan? Ketika kita dilempar enggak pakai bergerak, gunung diangkat, plum jatuh gitu kan? Tapi kalau kita mau berpikir mendalam, loh, ngapain juga gue cari bantuan militer dari pemuda Taif? Kalau cuma satu malaikat saja, bisa menghancurkan mereka, dan itu malaikat gunung. Ngapain juga kemudian kita bangga sama pertolongan malaikat, kalau malaikat itu sudah diperintahkan oleh Allah. Dan Allah sudah hendak melindungi saya. Jadi cara berpikirnya bukan lagi zikir apa sih agar kita bisa memobilisir malaikat. Dan lebih bodoh lagi adalah kemudian membuat semacam upacara, apel tahunan mendatangkan jin pula agar jin ikut mendukung kampanye dia. Itu kan lebih gila lagi. Dan lebih gila lagi, gimana caranya agar acara kita nanti supaya tidak kehujanan mendatangkan pawang hujan. Gila lagi. Sama gilanya, bagaimana caranya supaya punya ilmu kebal. Gila lagi. Udah bodoh itu sebetulnya. Tapi orang-orang picik memang suka bermain di wilayah dangkal kepicikan seperti itu. Makanya, kalau komandan tentara yang bertauhid melarang itu. Tentara-tentara senang belajar berguru kepada kiai-kiai yang bisa memberikan ilmu kebal. Saya bicara ini bicara fakta, teman saya sendiri gurunya. Teman dekat gue gitu, teman aneh-aneh gitu. Wah, sekali datang satu regu, diajarin betul sih ilmu-ilmu kebal itu. Dihantam pakai balok, betul-betul gak terasa. Datang setiap regu tuh gantian. Betul-betul kebal itu. Tapi komandan yang bertauhid mengharamkan tentaranya belajar ilmu kebal. Marah parah, kebal itu gak punya perasaan nanti. Allah sudah kasih kita dengan yang terbaik. Cara bertahan yang paling bagus itu seperti apa sudah diajarkan di dalam Al-Quran. Makanya sekali lagi saya ingatkan, yang salah itu, yang keliru ini di dalam banyak disiplin. Termasuk saya katakan tadi, kalau ingin cari rezeki, awalnya adalah la ilaha illallah. Cara berpikir mesti diperbaiki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa faruha fis sama tuti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Bukankah sudah kamu lihat bagaimana aku membuat perumpamaan? Perumpamaan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Kamu nih digambarkan oleh Allah kalau bertauhid kepada Allah, kembalinya kepada Allah, berharapnya kepada Allah, tawakal kepada Allah, kamu itu diumpamakan seperti pohon. Pohon yang kokoh akarnya mencari makan. Dalam. Kuat. Batangnya, diri Anda itu dalam bekerja itu seperti pohon yang tegak, lurus, tinggi, besar, menjulang ke langit. Itu orang yang la ilaha, usaha-usahanya itu selalu terbimbing di jalan kebenaran. Buahnya pun, tu'ti ukulaha kullahinin. Buahnya itu selalu lebat setiap saat, setiap musim panennya. Dengan izin Tuhannya. Jadi cari rezeki yang pertama itu pintu gerbangnya adalah, jadi kunci rezeki itu adalah, semua jenis rezeki kuncinya apa? La ilaha illallah. Tapi ilmu ini gak diajarin dalam ilmu ekonomi awalnya. Makanya saya katakan itu yang namanya ekonomi syariah. Ibarat pohon, itu ekonomi syariah hanya akan tumbuh subur di atas tanah yang gembur dengan tauhid. Kalau pelaku ekonomi syariah tidak punya tauhid yang kuat. Atau kamu punya uang menabung di bank syariah, marah-marah mulu kalau kamu bukan orang yang bertauhid. Apalagi kalau bank syariahnya orang kafir pula, gitu kan? Ini maaf nih, nggak maksud dengan pekerjaan-pekerjaan semua, tapi ini adalah sebuah proses perjuangan. Jadi mencari rezeki itu pintu gerbangnya, kuncinya semuanya adalah la ilaha. Nanti kalau lagi mampet-mampet, istighfar. Jadi istighfar itu membuka gerbang-gerbang rezeki itu, istighfar itu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Ah, itu banyak sekali. Cuma ilmu-ilmu pintu rezeki ini hanya bisa diperoleh orang-orang yang tadabbur Al-Qur'an. Baik. Ada yang lain? Ya. Yep. Ini salah jamnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai Bani Israel yang dikutuk Tuhan tadi, di beberapa tafsir, baik itu riwayat Ibnu Ishaq, Ibnu Juril, dan Ibnu Abbas, ya, itu menyebutkan bahwa Tuhan mengutuk mereka, itu mengutuk mereka menjadi kera. Sedangkan di maksudnya itu jasad mereka yang dikutuk benar-benar menyerupai kera, tapi di sebagian tafsir lagi itu hanya hati mereka. Yeah. Jadi bukan jasad mereka, hanya pola perilaku mereka. Kemudian ada satu perumpamaan lain Ustaz di Quran surat Jumu'ah ayat 9 mengenai laksana keledai yang memikul kitab-kitab. Nah, saya kurang mengerti maksud perumpamaan ini. Tolong yang mana? Jelaskan. Di surat Jumu'ah yang mana? Jumu'ah ayat 9. Jumu'ah ayat 9. Iya, yang artinya laksana keledai memikul kitab-kitab. Oh, itu gak ada hubungannya ini. Gak ada hubungannya. Jadi, di dalam surah Al-Jumu'ah ini berkaitan dengan orang-orang yang dipikulkan kepadanya kitab Taurat untuk dibaca, dipelajari, dihayati. Kitab suci gitu ya. Kitab tebal, tapi mereka memperlakukan itu seperti keledai yang membawa kitab yang tebal. Membawa kitab yang tebal. Jadi dia tidak paham isinya. Kita lihat ya surah Al-Jumu'ah. Ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat berapa? Enggak ada. Ini saya salah buka ya. Ini Al-Jumu'ah ayat 9. Bukan Al-Jumu'ah barangkali. Ayat 5. Iya. Mas'alul ladzina hummilu at-taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himali yahmilu as-sara. Bi'sa mas'alul qaumi alladzina kadzdzabu ذَهَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Baik, ini berkaitan dengan Bani Israel juga, tetapi bukan zaman Nabi Dawud, ini zaman Nabi Musa. Yang mereka digambarkan seperti keledai. Keledai itu kaitannya sama apa? Kalau keledai itu kata kuncinya apa? Bodoh. Jadi sebodoh-bodoh hewan kalau digambarkan dalam ilustrasi Quran hadis biasanya adalah keledai. Dan seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Karena keledai itu ya dibebani apa saja dia enggak teriak dia. Baik. Kalau kera berkaitan dengan ketamakan, kalau babi berkaitan dengan ya hina joroknya itu, kalau keledai berkaitan dengan bodoh. Ini hewan-hewan yang dijadikan simbol. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. keledai bawa kitab tebal, kira-kira apa yang dia pahami dari situ? Tidak ada. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Mudahnya begini. Orang bisnis, atau politisi, atau akademisi, itu setiap pagi nunggu koran datang kan? Bahkan biasanya di lembaga-lembaga penelitian, kita tuh langganan koran sampai 10 jenis koran. Ya. Karena betapa penting informasi yang ada di dalamnya untuk kita olah. Untuk mendapatkan banyak sekali informasi, sehingga mendatangkan banyak income dan aset. Pertanyaan saya, berapa yang didapat oleh si tukang koran? Orang yang membaca korannya mendapatkan miliar-miliar uang, sementara tukang korannya dapat berapa? Nah, si tukang koran yang tidak baca korannya tiap pagi cuma jualan kertas. Saya tidak katakan mereka keledai, tetapi sayang banget ya. Makanya kalau tukang koran yang cerdas, dia enggak mungkin Pos, Kota Kompas, apalagi si Hindu, dia enggak dibayar juga sama si Pos Kota. Dia enggak jadi bayar juga sama si Kompas. Kecuali ngomong begitu ada bayaran khusus. Kalau tukang koran itu cerdas, dia enggak begitu. Tergantung koran apa nih yang mau dijual. Dia baca dulu isinya. Kemudian teriakan yang catching. Misalnya, jam berapa dulu jualannya? Jam 10 siang. Wah, berarti anak-anak Araman udah pergi ke kantor. Yang ada di rumah tinggal mbak-mbak ini. Ariel, Ariel, Ariel. Gitu ya. Keluar tuh mbak-mbak semua. Tinggal dikasih judul apa hari ini? Jadi si tukang koran gak perlu bikin isu baru kan? Dia tinggal ngomong kayak begitu, bang! Itu kalau tukang koran yang cerdas. Ini kemarin saya, tim Araman Makassar, saya gak tahu tiba-tiba mereka menjadi distributor Quran Pena. Dan menjadi yang terbesar omsetnya se-Indonesia. Karena dalam 3 bulan omset mereka bisa 1 miliar. Saya bayangkan, oh berarti untung dia 40%. Kemudian marketernya 20%, pemilik 20%. Saya udah hitung angkanya semua. Hari ini berkumpullah semua dengan bangganya. Saya bayangkan, bacakan ayat ini. Karena saya diminta oleh pemimpinnya, Ustadz gimana caranya supaya mereka lebih giat lagi beribadah. Sebab sekarang kelihatannya setelah omset kita besar, yang tadinya mereka bekerja sama, sekarang sudah sikut-sikutan. Padahal mereka jualan Quran. Gue kasih ayat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan ayat ini. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepada mereka Taurat, kemudian tidak memikulnya, adalah seperti keledai yang membawa kitab yang tebal. Mana? Jualan kalian apa? Kitab tebalnya suruh keluarin. Tebal. Anda sebelum keluar kerja pagi-pagi sudah baca isinya belum? Hehehehe. Dikumpulkan oleh ibu-ibu, bapak-bapak itu yang jobless itu jadi marketer. Enggak kerja. Jadi apa bedanya Anda sama Golden ini? Saya tahu. Keuntungannya sekian persen. Hehe, mesem-mesem gitu kan. Saya bongkar detailnya. Betapa meruginya. Dan Anda kecewa pula setelah Anda menjelaskan Quran ini begini, begini, begini. Lalu dia enggak beli. Kecewa enggak? Kecewa. Kecewanya gara-gara apa? Tuh, kasihan banget ya. Gara-gara dagangan yang gak laku. Sementara Abu Bakar itu menangis bersama Rasulullah bukan karena takut mati. Khawatir risalah Islam tidak bisa berlanjut. Makanya Abu Bakar tempel Rasulullah kalau perlu saya mati supaya ayat-ayat Allah bisa terus disampaikan oleh Rasulullah dan Islam dan dakwah tersebar. Dan menjadi obsesi para sahabat adalah bagaimana ayat-ayat Allah ini didengarkan seluas-luasnya, difahami seluas-luasnya oleh umat. Itu menjadi obsesi mereka. Enggak jualan kertas kayak gini. Jadi ini bisa terjadi sama kita juga. Makanya sebetulnya Anda itu bekerja pagi sampai sore, Anda mencari uang, tujuannya bukan cuma supaya perut dan hidup Anda kemudian eksis, survive, tetapi bagaimana dengan rezeki yang sudah Anda peroleh, Anda bisa menjadi bagian perantara tersebarnya ayat-ayat. Ayat Allah, jangan berhenti di situ. Sehingga saya berpikir rugi deh kalau saya pikir bisnis. Oke, sekarang kita pikir bisnis apa nih? Dagang ini, dagang itu. Terus kalau udah dapat duit mau apa? Mestinya mikirnya enggak dari situ. Ke depan dulu. Mau apa nih hidup ini? Bahwa nanti butuh uang, butuh materi, butuh fasilitas. Ada tujuan yang enggak kita capai. Kalau enggak kesini, repot nanti. Anda akan berkutat, berkecimpung di tools yang tidak berujung. Padahal itu cuma sarana. Cuma alat. Nah begitulah kira-kira perumpamaan orang-orang yang hidupnya menjadi muslim, ada Quran di rumahnya, ada kelas tadabur Kamis malam, bisa datang kapan aja, kemudian mengacukannya. Betapa ruginya orang-orang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Ya. Ya, kasih mic-nya di sini. Terima kasih Ustaz. Yang mau saya tanyakan, mungkin orang seperti Ustaz yang sering mengingatkan kami itu lebih sedikit dibandingkan orang yang mencecar kita, mengajak kita ke arah duniawi gitu. Ibarat kata, kita punya waktu satu minggu, cuman seperberapa hari, mungkin di malam Jumat ini kita belajar tentang ini. Tapi nanti setelah itu di luar kita dapat cecar kanan kiri yang mengarahkan kita ke kembali ke arah sana. Setiap langkah, apapun itu bisnisnya, yang saya tahu selama ini, pasti seperti ini, mohon maaf, ekonomi syariah pun, di dalam buku-bukunya, dia menganut teori-teori dari negara asing. Dan itu bukan teori di Islam. Itu Ustaz, terima kasih. Ya, Alhamdulillah. Kita mungkin harus mensyukuri apa yang sudah kita dapat aja dulu sekarang. Sambil kita konsisten memperbaiki sekeliling kita yang bisa kita perbaiki. Memang berat perjuangan. Berat. Saya pada akhirnya berprinsip begini saja. Di luar sana memang banyak sekali godaan. Dan ingin sekali mengajak orang itu sebanyak mungkin. Tetapi ya Rasulullah SAW pun kemudian ditakdirkan sampaikan saja risalah. Kita sampaikan saja. Tapi yang Anda katakan memang benar. Ini banyak orang terhipnotis sebetulnya. Dengan mitos-mitos uang. Uang itu mitos sebetulnya. Tapi sekarang yang mestinya mitos menjadi Tuhan. Sesuatu yang dicari. Dunia ini. Dan bagaimana sih Rasulullah SAW menggambarkan dunia? Mestinya kita pakai persepsi Rasul. Tapi kita sudah terlanjur. Kita tidak pakai persepsi Rasul dalam memandang dunia. Nah itu efeknya yang seperti Anda katakan tadi. Gimana ya? Ya sekolahannya begitu, trainingnya juga seperti itu, lingkungan sosialnya juga seperti itu. Coba perhatikan. Hari-hari yang kita jalani, needs kita ini kadang-kadang ngikuti orang lain. Lingkungan kita mengajarkan bahwa kita harus punya ini, kita harus punya itu, kita harus begini, kita harus begitu. Bahkan maknya bilang begitu, nak kayak si Anu, kayak si Inu. Itu kan, training juga ngajarin tuh kayak si sukses Tea. Apa ukurannya si sukses itu? Semua ke situ arahnya. Padahal mungkin ada benarnya. Kelihatannya seperti itu. Tetapi sesungguhnya pegang teguh Al-Quran ini. Saya sempat beralih dan konsisten itu ketika saya ngobrol sama teman saya yang ahli filsafat. Dia berteori seakan-akan hebat itu akalnya. Dan dia pernah menulis buku. Bukunya pun bestseller. Dan dia bisa membuat agama di kepala orang lain. Itu pengagumnya siapa? Komarudin Hidayat bilang. Begini, saking kagumnya. Komarudin Hidayat itu sangat berjasa. Dialah yang membuat Tuhan tetap eksis di Indonesia. Tim sekuler, orang-orang sekuler itu kan cari Tuhan terus capek kan, gak ketemu-temu. Jadi setelah ada profesor yang mengajarkan itu rasanya, dia sempat berkata begitu. Beliau berjasa, dia membuat Tuhan tetap eksis di Indonesia. Seandainya dia tidak ada, mungkin Tuhan tidak eksis. Pengagum-pengagum sekuler biasa seperti itu dengan bahasanya. Karena mereka hidup di dunia awang-awang. Jadi judul bukunya juga Kehilangan Tuhan Terus. Mencari Tuhan yang hilang. Apa juga. Sebetulnya di dalam Al-Quran semua sudah menjadi konkret dan jelas sekali. Nah inilah tipu daya dunia memang. Makanya ketika saya ketemu teman filsafat, gue terserah Quran. Dipengokin ke kiri kepala gue, dihantam ke kanan kepala gue sama Quran, terserah. Yang penting inna hadzal Quran yahdi lillati hi aqwam. Quran ini pasti bimbing gue ke jalan yang paling lurus. So what? Gitu. Apa kata dia? Gue suka cara berpikir lo, dia bilang. Terima kasih. Shadaqallahul azim. Capek mikir kayak lo. Gitu. Akhirnya dia deket-deket. Gimana gue ikut lo? Ntar dulu. Gue gak suka jalan sama orang galau. Nah, gitu. Jadi ya Quran harus pegang betul itu Quran itu. Gigit dengan gigi gerahamu sunnah itu ikuti saja. Saya juga fasilitasi diri seperti itu. Kalau enggak begitu, hanyut kita. Bisa bubar kelas Kamis malam ini. Enggak bikin gue kaya Kamis malam kayak begini. Tapi kan bukan itu hidup. Ada yang lebih bermanfaat, ada yang lebih bermakna lagi. Jadi bagi saya, Anda di sini sekarang ini wah sedang bekerja dengan pekerjaan yang luar biasa. Dan efek dari duduk Anda duduk seperti ini nih. Satu, penyakit sembuh. Kalau ada di antara Anda yang pernah kesurupan, insya Allah sebelum masuk sini udah keluar dulu itu. Gak berani dia masuk ke sini. Coba ada yang kena ilmu sihir, itu baru di luar sana saya yakin gak berani masuk dia. Panas. Kalau ruangannya dingin. Panas itu. Ntar lu ditungguin keluar lagi, kalau lupa sama Allah, mungkin ditemplokin lagi, mungkin. Okay. Ya, seandainya ada masuk betul-betul kesurupan di sini. Artinya setannya kepanasan. Yang kedua, Anda duduk seperti ini, itu ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, tentram hatinya, al-waswas, setan-setan alladhi waswis fi sudurin nas, itu juga gak berani masuk. Sekarang di sini sedang diterapi. Dan yang lebih penting lagi, saya juga menikmati sebetulnya pada saat-saat seperti ini. Karena di sini ada bimbingan kebenaran. Ada pegangan keyakinan kebenaran. Kita dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemana harusnya hidup ini berjalan. Bahkan implementasinya pun diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak sekali keuntungannya. Dan saya merasa beruntung bisa berdiri di sini. Walaupun gak selalu uang jadi takaran. Dan sekarang saya juga sedang belajar. Gue gak pernah mau ngukur satisfaction gue sama duit. Enggak. Kadang saya suka bercanda sama duit. Dikasih oleh masjidnya segepok. Alhamdulillah, terima kasih. Sudah terima ya, saya sedekah lagi ke masjid. Dan gue gak mau ngeliat isinya. Kalau udah ngeliat, keburu. Tertarik. Iya. Nah itu kadang-kadang saya perlihatkan di depan anak saya. Awalnya dia kaget-kaget, tapi awalnya dia terbiasa. Awalnya istri saya juga, wah dari sana biasanya dapat nih. Sekarang udah gak ada lagi. Itu bukan jadi ukuran. Yang penting gue tuh ngomong. Transfer. Dari mana datangnya? Wallahualam. Ya, ini kejadian. Kejadian. Jadi, bagaimana mengalihkan pikiran jangan uang terus. Umumnya kita nih 90% di sini bahagia kalau pekerjaannya dibayar dengan begitu kan? Dan di antara kita juga ada yang kecewa kalau hasil kinerjanya tidak dibayar dengan kasihan sekali. Terlalu monoton. Hidupnya flat. Kurang berwarna. Rendah. Uang itu kan sebetulnya cuma sarana barter. Ini kejadian sama gue. Ngomong kayak gitu, saya diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kakek meninggal dunia. Saya harus berangkat jam 3. Pwong, blok. Betul-betul gak siap uang. Yang ada cuma mobile banking. ATM pun gak kebawa. Dan saya mengharapkan kartu kredit kecuali kalau mati. Gak gampang gesek. Kecuali kalau terpaksa banget contohnya untuk eksekutif lounge misalnya gesek aja. Cuma untuk itu, makanya kalau saya ditawarin kartu kredit, Pak, kartu kredit yang paling tinggi mau kasih gue. Bapak tabungannya berapa? Ngasih gak? Kalau enggak gue gak mau. Minimal gold atau platinum yang paling tinggi. Kalau enggak, gue enggak mau. Kenapa, Pak? Ya enggak bisa dipakai buat executive loan. Saya enggak pernah tergoda. 50% makan di sini. Bayar satu, dapat satu. Enggak, deh gue. Sorry. Makanya saya enggak gampang tertipu sama hoax. Itu banyak sekali. Saya tadi pagi bangun, ya ampun, ini banyak sekali. Kok bisa ya nyebarin hoax-hoax begini ya bagi pengguna BlackBerry? Sambil saya bacain nama-nama orang-orang yang mengirim hoax itu siapa, kok seringan ini ya otak orang ini pada? Kok mau ya kayak begini? Kok bisa terpancing dengan informasi-informasi begini? Kok bisa? Yang saya nggak nyangka ini agamanya kuat, ini juga udah jadi ustadz, ini juga kiai, kenapa pada ngirim? Kalau bahasa Quran itu safih, ringan sekali orang itu gampang terbawa. Nah, kembali kepada uang tadi, ini godaan dunia ini. Saya melihat banyak sekali orang-orang yang itu khifah, kalau bahasa agama itu khifah, ringan, hoax dikit langsung forward broadcast. Hey, setiap yang kamu broadcast itu akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu sudah meresahkan orang lain dan sebanyak orang yang membaca broadcastmu, sebanyak itu pula kau harus bertanggung jawab dan minta maaf atas dosa-dosamu. Udah ngirim hoax, enggak minta maaf pula. Nyusahin gue pagi-pagi, ya ampun banyak sekali. Baru kan kontak saya cuma 1.000 orang di situ. Kalau yang ustadz lain mungkin bisa 2.000, 3.000, saya cuma 1.000. Pagi bangun hoax, banyak sekali. Itu dia tidak paham ketika dia broadcast itu sebetulnya sudah dosa bikin orang lain resah. Dia sendiri tidak tahu ilmunya ini dari mana. Bertobatlah pengirim-pengirim hoax itu. Apa yang kalau gak salah pengguna BlackBerry gitu ya? Barang siapa? Pakai dikomentari pula di belakang. Udah dikomentari di belakang udah kelihatan bohongnya sudah. Lu gak percaya, gue udah, ini terbukti, nyata. Ya nyata lu aja, gak usah kasih gue. Bagi saya itu gak masuk akal gitu-gituan. Oke, termasuk duit juga. Betul. Sampai Makassar, waduh. Saya butuh ongkos, saya butuh ini, saya butuh paling gak uang sekian juta. Gak bawa. Udahlah, gak harus pakai duit. Kamu punya kartu ATM X. Ya, saya transfer ya. Tolong ambilkan saya. Tolong bayarkan ke sana. Jadi saya gak pegang uangnya. Asli saya gak pegang, saya diem aja. Jalan pulang pergi 3 hari. Dari sini sampai Makassar, sampai Jakarta lagi. Gak pegang duit betul. Di situ saya berpikir. Jadi semua memang transfer sih. Ya, tolong ambilkan, tolong bayar, tolong ini, tolong bayar. Tapi saya cuma pakai. Jadi sebetulnya kenapa juga orang pada tuhankan duit ya. Kita kan cuma bicara angka di sini. Bicara soal kesepakatan dibayar soal itu. Dan betul-betul gak pegang duit. Terus gitu. Ya itu kan saya bicara uang lembaran. Kenapa lu pada bahagia? Kalau melihat lembaran yang didesain grafis itu. Padahal sebetulnya angka-angka itu nanti bakal berubah lagi. Dan semua bisa diselesaikan. Jadi inilah godaan-godaan dunia itu. Maka mulai sekarang, walaupun pelan-pelan, saya sendiri juga berjuang keras untuk tidak pernah mau bahagia kalau diukur dengan enggak. Dan juga enggak mau sedih kalau kehilangan segitunya duit aja gitu kan. Ya, bahagia-bahagia dikit manusiawi enggak apa-apa lah. Kecewa-kecewa dikit enggak apa-apa, tapi jangan kemudian kok seneng ya sampai pasang tarif gitu kan. Ukurannya selalu duit, janganlah. Jangan. Apalagi datang silaturahim kalau ada unsur duitnya. Kerja kalau ada unsur muridnya naif sekali. Baik, karena saya juga udah capek malam hari ini. Ada waktu? 15 menit lagi apa kita cukupkan? Silakan ada pertanyaan. Ya. Aku ikhwannya dulu di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naik haji. Iya. Iya. Haji-haji. Iya. Begini. Kita sekarang dalam tataran positifnya dulu. Anda berniat pergi haji dan nanti di sana berjanji bertobat pulang gak mau maksiat lagi. Gitu ya. Percayalah, tidak ada yang bisa menjamin bahwa Anda tidak berbuat lagi. Jadi jangan sesumbar dulu. Itu semua terjadi kalau Allah yang mengizinkannya. Tugas Anda adalah azam, betul. Tekad. Tugas Anda adalah betul-betul berlepas diri dari semua itu. Tapi pada akhirnya mohon sama Allah agar dimampukan bisa istiqomah. Mohon, mohon kepada Allah. Gak ada yang bisa jamin kalau kita sudah taubat lantas gak kumat. Gak ada yang bisa jamin. Makanya cara terbaik istiqomah, kalau saya ditanya, Ustaz, apa sih tips yang paling baik agar saya bisa konsisten? Saya punya jawaban yang paling tinggi satu aja, minta sama Allah. Setelah itu konsisten dengan permintaanmu. Jangan minta tapi tidak konsisten. Oke. Okay. Lalu bagaimana kok banyak orang pulang haji koruptor? Nah itu dia. Persoalan mendasarnya sebetulnya di sini jamaah haji itu gagal memahami simbol-simbolnya. Mereka tuh datang ke sana, pergi haji itu sebetulnya kan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di baitnya. Itu intinya. Dan kalau sudah sampai sana, misalnya melihat air zam-zam misalnya. Lihat tuh. Hajar memang kerja, usaha. Cari makan buat anaknya kan. Safa, Marwah, Marwah, Safa. Sama kayak lo, rumah, kantor, kantor, rumah. Sama linglungnya dengan Hajar. Sama persis. Pertanyaan saya nanti orang yang sudah pergi haji. Apakah air zam-zamnya di Safa atau di Marwah? Tidak di Safa, tidak. Rezekimu juga tidak di rumah, tidak di kantor. Kamu hanya sekumpulan orang linglung lagi usaha kayak Hajar. Orang yang sudah pergi haji harusnya meyakini bahwa ternyata air zam-zam itu ada di tempat sujud di depan pintu Ka'bah. Di situ itu menjadi rahasia. Jadi orang yang cari rezekinya mengandalkan usaha, ikhtiar-ikhtiar seperti Hajar, ya mungkin dapat rezeki tapi apa ya, udah kerjanya keras, suami istri keluar dua-duanya, anaknya dititipin sama orang lain, yang mati cuma rumah satu, ruko satu, mobil satu, kan kesian. Untuk itukah hidup? Ya, saya sih naif aja kalau melihat hidup. Ini iseng-isengannya saya lah berpikir. Makanya kalau berpikir itu yang gede-gede gitu loh. Kadang saya pikirin, ya Allah, tetangga-tetangga, keluarga-keluarga saya, mereka tuh hidup kerja keras betul. Mati cuma rumah satu, ruko satu, sama cuma itu kah hidup? Mana lagi manfaatnya buat orang banyak? Terlalu naif bagi saya. Terlalu naif. Apakah itu? Syukur kalau masih punya rumah. Ini ngontrak terus. Kontraktor sejati. Coba bayangkan. Udah kerja keras, suami istri keluar dua-duanya. Kontraktor pula. Ini ada yang salah mesti. Kalau mau berontak ya. Mau gak saya ajak berontak? Ada yang salah. Salahnya di mana? Nggak ikut tadabur mungkin pertama. Kalau tadabur memang kenapa Ustaz? Perkuat dulu tauhid. Taubat yang banyak. Dan asasnya manfaat. Asas manfaat. insya Allah akan dibukakan rezekinya. Jangan banyak maksiat. Maksiat itu bikin mampet dosa. Kembali kepada haji tadi. Orang kalau sudah haji, oh ternyata rezeki itu enggak di Safa, enggak di Marwah. Jadi dia enggak usah korupsi deh. Karena rezeki itu ternyata air zam-zamnya kira-kira gitu ada di depan pintu Ka'bah setelah Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Yang pantas untuk korupsi mestinya Ibrahim. Harus ninggalin anak sama istri tanpa sumber daya yang cukup. Dan Ibrahim alaihissalam juga tidak punya pekerjaan pada saat itu untuk paling enggak bagaimana ya, ada deposito lah sehingga istri saya itu bisa, ya walaupun saya tinggalin, tapi Ibrahim alaihissalam dengan iman hajinya, ternyata bagaimana cara Ibrahim mentransfer rezeki? Ini ilmu ini saya ajarin dengan orang-orang di penjara. Bagaimana bapak-bapak, saudara-saudara, Anda di penjara di sini, tapi anak dan istri dapat rezeki dan Anda berada di sini. Mau enggak? Mau. Bisa enggak kira-kira? Bisa, saya bilang. Bangun tidur, pikirkan berbuat baik kepada siapa hari ini. Setelah itu, di lingkungan penjara, Anda tidak dibebani Allah untuk keluar. Anda bersyukur, kerja yang baik di sini. Pikirkan pekerjaan baik apa yang harus saya kerjakan di penjara ini. Siapa yang harus saya pijitin hari ini? Siapa yang harus saya tolong hari ini? Siapa yang harus saya ambilkan makanan hari ini? Siapa yang harus saya lindungi hari ini? Siapa yang sakit kemudian saya carikan obat hari ini buat dia? Percaya deh, lu niatin, anak bini lu dijamin oleh Allah di rumah sana. Oh, mereka nangis semua. Dan itu sungguh terjadi. Bahkan kepada santri-santri, kepada ustadz-ustadz yang tidak punya cukup uang banyak. Saya pernah melakukan itu. Orang tua saya sakit keras, rumah saya kebakaran. Sementara saya harus memilih untuk menghafal Quran. Dan tunggang pulang punggung ekonomi keluarga adalah saya sendiri. Aduh, saya dihadapkan pada dua pilihan. Berat sekali. Tapi kalau saya pulang dan saya tidak punya pelampung juga sama saja tenggelam. Saya bermohon kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan dengan wasilah belajar menghafal Quran ini, ya Allah, dengan wasilah saya berjuang untuk pesantren ini, betul-betul wesel saya dulu tuh buat beli blackboard sama kapur. Kalau ada kiriman, enggak pernah berharap dari kiai dapat uang. Enggak, wallah. Ya Allah, setiap saya mengajar, setiap saya menulis, berikan rezeki kepada ibu dan bapak saya. Rezeki kepada adik saya. Alhamdulillah, semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cara rezeki. Zam-zam. Ibrahim bisa terus transfer kepada anak dan istrinya. Dengan doanya. Rabbi ja'alni muqimash shalah. Ya Allah, jadikanlah aku ayah orang tua yang mendirikan sholat. Wa min dzurriyyati. Ya Allah, insya Allah rezeki anakku terjamin kalau engkau takdirkan mereka mendirikan sholat di sana. Itu Ibrahim. Jadi, bagaimana Ibrahim membuat deposito untuk keluarganya? Ibrahim mentransfer untuk anaknya dan bininya itu lewat salatnya. Dan betul, doa Ibrahim dikabulkan. Allah kirim malaikat Jibril, letakkan ujung sayap kanannya dekat tumitnya Ismail alaihissalam. Ini basa-basi hajar di mata Allah, bagus kamu sudah usaha. Tapi pada akhirnya, anak yang nolong ibu atau ibu yang nolong anak? Anak nolong ibu. Dan lihat rezekinya orang yang berhaji sesungguhnya. Seperti zam-zam nanti. Mineralnya tinggi. Itu berada di negeri yang tandus, yang tidak banyak air. Air itu mahal di Arab itu. Mahal, jadi kalau di sana ada petani punya kebun kurma, itu berarti orang kaya. Sebab yang termahal di sana adalah pengairannya, susah air. Tapi justru ada mata air yang tidak pernah mati, yang diminum oleh orang seluruh dunia, dan kandungan mineralnya, saya pernah coba simpen 2 tahun, itu air zam-zam di dalam botol gak berlumut karena tingginya mineral dia. Dan dia bisa menetralisir racun kan? Begitulah rezekinya orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak banyak kelihatannya, tapi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an, wa syifa'an min kulli da'in wa saqamin. Itu doa minum air zam-zam. Gelegek. Ilmunya banyak. Rezekinya luas. Penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau rezekinya seperti zam-zam. Nah, ini oleh koruptor-koruptor yang tidak dilihat ketika pergi haji. Dia tidak pahami itu, enggak melihat zam-zam di situ. Makanya jemaah haji Palestina bilang begini, wahai orang Indonesia, jumlah kami memang cuma 60 orang. Tapi kami datang untuk serahkan jiwa kami ke pemilik Ka'bah. Sehingga kami pulang tidak memiliki diri kami lagi. Kami sudah serahkan kepada Allah dan sudah kami jual jiwa kami. Dan kami siap menjadi syahid karena Allah. Kalau orang Indonesia tidak, Tuhan gue sudah datang nih. Tuhan gue minta ini. Tuhan tolong realisasikan ya. Tuhan sekarang gue pulang nih, gue udah haji nih Tuhan. Itu bedanya kita sama mereka. Kata mereka, kalau air zam-zam itu oleh-oleh seperti yang ada dalam benak kalian, sudah lama Ismail dan Hajar itu mati. Ini pulang haji oleh-olehnya apa? Bagi kami zam-zam bukan oleh-oleh. Dan terlalu naif kalau menjadikan zam-zam sebagai standar oleh-oleh. Dia adalah simbol kehidupan. Seandainya itu cuma air, maka sudah lama Hajar dan Ismail itu mati. Bagi kami, air zam-zam itu adalah simbol kehidupan. Sumber kehidupan. Orang-orang yang selalu la ilaha illallah. Dan di Ka'bah itu selalu berdoa mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah rezekinya seperti air zam-zam. Terus mengalir dengan kualitas yang tinggi. Mau punya rezeki seperti itu? Kalau mau punya rezeki seperti itu, mulainya dengan dua. Wa matsalu kalimatin thayyibah ka syajaratin thayyibah. Baca itu surah Ibrahim ayat 24-25 itu. Dan baca yang kedua, kalau pengen punya rezeki seperti itu, istighfar yang banyak setiap hari, bertobat yang banyak setiap hari. Insyaallah. Insyaallah. Akan Allah mudahkan. Orang-orang akal ini tahu. Ustaz Bakhtiar Nasir itu banyak nongkrong di dalam. Jadwalnya juga si Made yang ngaturin. Dan saya yakin ketika diatur sama si Made, dia gak mikirin duit gue. Iya dah. Ustaz kesini, Ustaz kesitu, Ustaz kesini. Kigen minta wailet. Saya yakin mereka gak mikirin duit gue berapa di situ. Saya tahu itu. Tapi kalau udah lihat jadwal, habis waktu sudah di belakang, rapat pula bikin konten lagi, gimana lagi. Bisa dibilang hampir lupa cari duit. Hampir lupa cari duit. Undangan ceramah banyak orang kecewa sekarang karena Ustadz gak bisa. Kecewa. Tapi Alhamdulillah masih sehat. Kenapa? Karena ada yang kita tuju. La ilaha. Yang kedua mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Istighfar yang banyak setelah itu bekerjalah. Bekerjalah. Insya Allah diselamatkan hidup kita. Baik. Kenapa tertegun begitu atau ngantuk? Atau sedang berada di dunia lain? Kayaknya gak rasional deh. Ini ngapain sih kita sekarang? Selamat datang di dunia Quran. Ini dunia, bukan dunia fantasi. Anda selama ini berada di dunia fantasi. Inilah dunia sesungguhnya dan inilah jalan kita menuju surga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi kita semua. Dan rahmati kita dengan Al-Quranul Karim. Ada waktu 5 menit, gak ada pertanyaan? Satu lagi deh ya. Ya. Pengertian? Mencari rezeki. Bagi yang tauhidnya sudah bagus kan, itu insya Allah bisa diaplikasikan. Nah, kira-kira formula apa yang supaya kita bisa merubah mindset bahwa uang tidak segalanya gitu. Karena kan kita lihat di kehidupan itu, di keluarga ya, kita gak akan bisa keluar dari itu. Nah, kira-kira formula praktis yang bagi yang mungkin yang tauhidnya belum, maksudnya belum sampai ke sana itu, seperti apa itu? Satu, sering-sering jangan bawa uang. Dua, kalau ada uang sering-sering sedekahin. Latihan begitu. Maksud saya begini, nggak harus selalu uang jadi nggak ada uang berarti nggak bisa jalan gitu. Udah jalan aja. Dan nggak harus penyelesaian juga dengan uang. Tapi, ya kalau masih pakai otak yang itu nggak nyampe-nyampe. Udah, tetap kita jalankan ikhtiarnya. Tapi begini, coba sering-sering berpisah sama uang. Itu bahasanya. Pertama, jangan cari uang. Rubah dulu mindsetnya. Jangan cari. Mau gak? Kalau masih diketawain, gue gak mau kasih resepnya. Nah, minta formulasi, dikasih formulasi, gue diketawain. Dah, tutup lah. Begini. Mulai hari ini, jangan cari uang. Stop. Kalau anaknya, anak mudanya, mah, mama kemana? Jangan bilang cari uang, jangan. Lupain itu. Cari Allah saja selalu. Apa maksud cari Allah? Cari ridhonya, cari rahmatnya. Belajar seperti itu. Berpisah dulu, bercerai dulu sama uang. Talak. Talak. Talak tiga langsung. Dia boleh datang, boleh. Boleh pergi. Pertama, jangan cari uang. Yang kedua, kalau dia sudah ada di kantongmu, jangan cintai dia. Jangan pernah cintai dia. Jadi jangan pernah tempatkan uang itu di hatimu. Bahkan saya jarang taruh uang di dompet. Boleh periksa, di dompet saya enggak pernah ada uang. Dan saya paling malas taruh uang di dompet. Apalagi tebal gitu, duduk-duduk susah, miring. Enggak. Ya kartu aja taruh di situ. Itu pun untuk jano. Cadangan. Ya mohon sama Allah, Allah tolong isiin gitu ya. Ada ikhtiar nanti. Ada ikhtiarnya. Tapi hidup jangan cari uang. Dan kalau pegang uang jangan terlalu cinta. Dan yang ketiga, sering-sering kasih karena Allah. Udah bagi deh. Sering-sering ngasih. Sebab perolehan itu bisa diperoleh dengan memberi. Itu yang terbaik. Setelah itu bekerja. Bekerja kalau enggak karena uang, setahu saya kita bisa lebih all out. Makanya ketika diancam misalnya Bakhtiar Nasir atau Farid Okbah, itu halal darahnya, gue udah serahin leher gue buat Islam. Mau nih ambil nih. Gue mati karena izin Allah, bukan karena izin Syiah. Gitu. Enak hidup kalau kayak begitu. Nikmat apalagi bukan karena uang, nikmat hidup ini. Dan insya Allah Anda baru bisa menjadi pemimpin besar kalau obsesi Anda bukan uang. Dan saya yakin akan lahir pemimpin-pemimpin besar dari sini. Coba. Susah cari pejabat di sini yang masih ada tulisannya not for sale kan? Rata-rata sold out. Kenapa sold out? Lihat tuh, kasihan lihat pejabat itu semua. Uang, semua gara-gara beri uang. Jangan cinta uang kalau ada. Dan jalanin itu formulasinya yang saya tahu. Lebih dari itu saya enggak tahu. Mungkin Anda lebih tahu soal cari uang dari saya. Terima kasih. Ada yang butuh uang malam hari ini? Ada cash kebetulan di tangan saya di dalam. Lembaran merah semua agak tebal segini. Ada yang butuh? Kelewatan. Baru dinasihati dipancing dikit langsung mau. Saya cuma ngetes aja lulus gak tuh barusan ini. Mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.